di halaman 59. Bal sammallahu ar-riya'a fit ta'at syirkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai ar-riya, menamai riya fit ta'at, di dalam ketaatan, maknanya riya dalam ibadah, syirkan adalah syirik. Ma'a anna fa'ilat ta'at ma qasada biha illa Allah. Dalam keadaan bersamaan hal itu, bahwasanya pelaku ketaatan itu, orang yang mengerjakan ketaatan tersebut, ma qasada biha illa Allah ta'ala, dia tidaklah menginginkan dari ketaatan tadi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma arada talabal manzilati bitta'ati fi qulubin nas, dan hanyalah dia cuma menginginkan, aradah menginginkan, talab menginginkan kedudukan, ya, dia cuma sekedar mengharap atau menginginkan al-manzilah, talabul manzilah, mengharap kedudukan bitta'at, dengan ketaatan tersebut di hati umat manusia. Fal murai, yang namanya orang yang riya, riya itu abadallah, dia orang yang beribadah kepada Allah, la ghairuh, bukan beribadah kepada selain Allah, lakinnahu, akan tetapi, khalatu ibadatahu bi talabil manzilati fi qulubin nas, akan tetapi dia mencampur ibadahnya tadi dengan menginginkan kedudukan di hati umat manusia. Jadi orang yang riya tadi hakikatnya kan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya lillah. Namun tidak murni gitu loh. Sebenarnya masalah yang seperti ini dirinci orang yang riya itu tadi. Ya. Ada yang riya mahdhun, riya murni. Riya murni itu memang dia tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini riyanya kaum munafikin. Dia ibadah, kaum munafikin yang di zaman Rasul, dia ibadah itu memang murni untuk dilihat oleh Rasul dan para sahabat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas fala yadhkurunallaha illa qalilan. Memang murni, disebut dengan riyaun mahdhun. Riya yang murni. Tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun, itu riaknya kaum munafikin. Yang kedua, nah ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani, nyampur sebenarnya. Dia ada ibadah kepada Allah dan ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ibadah. Dia berangkat ke masjid untuk sholat zuhur lillah. Namun dalam ibadahnya ini tadi ada nyampur antara riya dengan lillah. Nah, di sini ini ada rincian berkaitan dengan amalannya tadi, apakah batal yang nyampur ini tadi, ya. Jadi riya kan ada dua, ada riya yang murni untuk selain Allah, riyanya kaum munafikin, ini jelas kekufuran, syirik, sama dengan dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masalahnya itu nyampur. Nah, kalau yang nyampur ini tadi, misalkan yang nyampur ini pun ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dia itu ikhlas. Di tengah-tengah ibadah muncul riya. di tengah-tengah ibadah muncul riya. Ini referensi yang ringkas yang sempat anda baca, pertama kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, hadis Arba'in Nawawi nomor 1 itu, dan rata-rata syarah al-usul asal syarah al-Arba'in Nawawi biasanya menyebutkan seperti itu. Dan juga biasa kalau tidak salah yang sempat anda baca juga di keterangan Syekh Ibn Utsaimin di syarah kitab Tauhid beliau Al-Qaulul Mufid itu, ringkasnya beliau, para ulama menyebutkan ada beberapa rincian yang masuk dalam ibadah. Yang pertama niatnya ikhlas, kemudian masuk riya. Kalau ditolak, ditolak, berupaya untuk menolak, maka ibadahnya sah dan tetap berpahala. Ikhlas berangkat dari rumah, tak sampai sampai masjid, kaget di masjid ternyata ada wali kota. Nah, kebetulan dia ini apa jabatan misalkan anu ya, ajudan lah, ajudan wali kota misalkan, tahu-tahu ada pak wali. Ada perasaan ingin dilihat. Nah, yang seperti ini kalau dilawan sama dia tidak masalah, ibadahnya tetap sah. Kondisi yang kedua, dibiarkan sama dia, dibiarkan. Nah, kalau yang dibiarkan ini mereka pun para ulama merinci, Syekh Ibnu Utsaimin merinci, kalau ibadahnya yang munfasilah, munfasilah itu terpotong-potong, bukan sepaketan, maka yang ada riya tidak berpahala, yang ada riya tidak berpahala, yang ikhlas berpahala. Beliau contohkan sedekah. Beliau contohkan sedekah. Misalkan Kak Don ini sedekah. Ada duit 100 ribu. 50 ribu pertama tadi pas bagikan 50 ribu ikhlas. Pas nak masuk ke 60 ribu dijenguk gubernur, muncul riya. Nah, yang berpahala cuman 1000 sampai 50.000. Yang 60 sekian tadi sampai 100.000 itu enggak ikhlas. Riya enggak berpahala. Yang jenis yang kedua ibadahnya, ibadah yang mutasilah kata beliau, yang nyambung. Nah, nyambung itu seperti salat dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salat itu rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua tidak ikhlas, kata beliau seluruhnya batal, tidak berpahala. Kenapa? Karena sholat itu dihitungnya dari salam, dari takbir sampai sampai salam. Wudu, kata beliau disebutkan wudu. Bagaimana karena wudu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Allah alam, wudu ini masuk mutasilah atau munfasilah. Bisa keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Yang ketiga jenis riya ini tadi adalah muncul di setengah di setelah beramal. Setelah beramal. Dalam artian dia setelah melakukan amalan baru muncul riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya salat nih. Diingat ada wali kota ternyata, ada gubernur duduk dekat mimbar yang tadi. Nah, muncullah perasaan ingin dilihat keberadaan dia di masjid tadi. Tapi dia sudah selesai sholat tadi. Yang seperti tadi tidak masalah. Ya. Sholatnya tetap sah. Kemudian kata Imam As-Sunani, falam yaqbal lahu ibadatan sammaha syirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu ibadah wasammaha syirkan, dan Allah menamainya syirik. Artinya ibadah yang nyampur antara riya dan ikhlas tadi ya. Kama akhraja Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana agna syuraka'i anis syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap para syuraka dari suatu kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan asyraka fihi ma'i, yang dia menyekutukan ku pada amalan tadi bersamaku dan orang lain selainku. Man amila amalan, barang siapa beramal suatu amalan, asyraka fi, dia menyekutukan pada amalan tadi ma'i, bersamaku dan orang lain. Itu menyekutukan bersamaku orang lain. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Bal, bahkan sammallahu at-tasmiyata bi'abdil harith syirkan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menamai Abdul Harith syirkan. Kama qala ta'ala, ini hadis yang roji do'if ya, disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin lebih condong ke do'if dalam syarah kitab Tauhid. Kama qala ta'ala, falamma atahuma saliha, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima fima atahuma, falamma atahuma saliha. Tatkala, ini juga dhamir ini dikhilafkan ya di kalangan para ulama, kembalinya kemana huma ini tadi. Ada yang bilang kembali ke Adam dan Hawa, ada yang menyatakan tidak, itu umum ya, kembali kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kembali ke Adam dan Hawa. Falamma atahuma salihan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka itu Adam dan Hawa salihan, seorang anak ya, yang soleh. Ja'ala lahu syuraka, Allah jadikan anak itu tadi, itu menurut tafsir ya, tafsir sebagian tafsir. Tatkala Allah jadikan, anak terjemahkan sesuai dengan sebagian tafsir ya. Falamma atahuma salihan, tatkala Allah memberikan kepada mereka berdua, mereka berduanya dia menyatakan Adam dan Hawa. Tapi itu kurang tepat ya, karena Adam dan Hawa tidak mungkin jatuh pada kesyirikan. Tatkala mereka berdua diberi sebab anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka, Allah, dia, mereka berdua tadi, menjadikan anak tadi sebagai bentuk sekutu. Fima atahuma, atau ja'ala lahu syuraka, Allah, mereka berdua menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, membuat sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fima atahuma, pada rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berdua, yaitu anak. Disebutkan kisahnya, lama akhrajal imam, fa'innahu akhrajal imam Ahmad wa Tirmidhi min hadithi Samurah. Disebutkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi dari hadis Samurah, anna Nabi SAW qol, Nabi menceritakan, lama hamalat hawa, tatkala Hawa hamil, wa kana la ya'ishu laha waladun, dan dulu itu tidak bisa hidup anaknya si apa Hawa, dalam artian lahir apa namanya mati terus gitu loh, lahir mati gitu loh. Tawafa biha iblis melilingi Hawa, waqal la ya'ishu laka waladun hatta tusammihi Abdul Harith, anakmu itu tadi tidak akan bisa hidup sampai engkau menamai dia dengan Abdul Harith. Itu bacanya Abdul Harith ya, hatta tusammihi Abdul Harith, sampai engkau menamai Abdul Harith, yaitu nama Abdul Harith. Fasammathu, lalu dinamai oleh oleh Hawa ini tadi, fa'asha, lalu hiduplah anak tadi. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi, dan itu penamaan Abdul Harith itu dari wahyunya syaitan, wangsit syaitan, wa amrihi, dan perintah syaitan. Fa anzalallahu al ayat, lalu Allah turunkan ayat itu tadi. Falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Wasamma hadhi tasmiyah syirkan, Allah menamai penamaan ini sebagai bentuk kesyirikan. Wa kana iblis tusamma bil harith, dan iblis itu dinamai dengan al harith. Namun penamaan iblis al harith ini juga tidak ada hadis yang sahih. Ya. Wal kisatu fid duril manthur wa ghairihi. Kisah ini disebutkan dalam kitab Duril Manthur. Duril Manthur ini karya As-Suyuti. Kumpulan asar-asar tafsir lah ya. Di sini ada faedah di ta'liq jazama Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menegaskan, memastikan dalam kitab Fi Raudhatil Muhibbin, dalam kitab Raudhatil Muhibbin. Judulnya tamannya orang-orang cinta, yaitu cinta. Bi annal murad billadzaini ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma al-musyrikun min auladi Adam wa Hawa. Bahwasannya yang dimaksud dengan dua orang yang membuat sekutu bagi Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berdua, yang dimaksud adalah al-musyrikun min auladi Adam wa Hawa, kaum musyrikun dari anak keturunan Adam dan Hawa. Jelas? Jadi pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menguatkan yang dimaksudkan dengan ayat falamma atahuma saliha, maksudnya tadi huma itu kembali ke Bani Adam yang musyrikun, bukan kembali ke Adam. Qal wala yultafat ila ghairi dhalika mimma qila anna Adam wa Hawa kana la ya'ishu lahuma waladun. Kata Ibnu Qayyim, tidak perlu ditoleh kepada pendapat selain itu, dari pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya Adam dan Hawa tidak bisa memiliki anak yang hidup. Fa'atahuma iblis, lalu didatangi oleh iblis. Faqol, iblis mengatakan, in ahbabtuma ayya'isha lakuma waladun fasammiyahu Abdul Harith. Iblis mengatakan, kalau kalian ingin, suka anak kalian itu hidup, maka namailah Abdul Harith. Fasammiya, itu bacanya sammiya, fi'il amr. In ahbabtuma ayya'isha lakuma waladun, kalau kalian suka anak kalian hidup, fasammiya hu Abdul Harith, maka namailah dengan Abdul Harith. Fa fa'ala, maka keduanya melakukannya. Fa innallaha subhanahu ijtabahu wa hadahu falam yakun liyusyrika bihi ba'da dzalik. Dikarenakan Allah, kata Ibnu Qayyim, dikarenakan Allah sesungguhnya telah memilih, ijtabahu mana istafahu, telah memilih wa hadahu dan memberikan petunjuk kepada Adam. Falam yakun liyusyrika bihi ba'da dzalik. Tentu Adam tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Setelah dipilihnya sebagai nabi. Wa qad salaka hadzal maslak Al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsirihi. Dan sungguh telah menempuh metode seperti ini juga Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi ada faedah Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir ya, menguatkan itu ayat bukan berkaitan dengan Adam dan Hawa, tapi berkaitan dengan anak keturunan Adam dan Hawa. Wa atala al-kalam fi ta'lil riwayat al-waridah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir memperpanjang pembahasan, penjelasan di dalam menta'lil ya, menyebutkan cacat-cacat riwayat yang datang dalam hal tersebut. Fi annal murad, bahwasan yang dimaksud bi qawlihi falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Al-Imam Ibnu Katsir afwan, ta'lil itu maknanya memberikan alasan. Sungguh Al-Imam Ibnu Katsir telah memperpanjang alasan riwayat-riwayat yang datang bahwasan yang dimaksud dengan keterangan ayat Al-A'raf tadi, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma Adam wa Hawa, adalah Adam dan Hawa. Itu ringkasnya. Hadis juga dhaif. Ringkasnya hadis dhaif. Kalaupun hadis itu sahih kisahnya, yang dimasukkan adalah Adam dan Hawa, itu pun tidak tepat. Wal qaulul akhar, dan pendapat yang lain, anad dhamair at-tasniya ta'udu ila adami ila adama wa Hawa. Pendapat yang lain bahwasanya dhamir at-tasniya falamma atahuma huma, Ta'ud kembali kepada Adam dan Hawa. Wa annama hasala minhuma fit tasmiyah faqat. Dan bahwasannya yang terjadi dari mereka itu cuma sekedar penamaan saja. La fit ta'a wal ibadati. Bukan dalam bentuk ketaatan dan peribadatan. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir. Dan itu pendapatnya Ibnu Jarir. Anggaplah pendapat yang kedua yang menyatakan itu adalah Adam dan Hawa. Ya sudah, tidak masalah. Dikatakan Adam dan Hawa. Namun yang dimaksudkan itu ayat berkaitan dengan Adam dan Hawa, maknanya dalam syirik penamaan, bukan syirik dalam bentuk ibadah dan ketaatan. Bukan Adam dan Hawa menyembah iblis, cuman sekedar penamaan. Qala fi tafsirihi, berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, wa aula al-qaulaini bis-shawab, dua pendapat yang paling utama, paling mendekati dengan kebenaran, dua pendapat yang paling mendekati kebenaran, qaulu adalah pendapat man qol, orang yang menyatakan ana bi qaulihi, yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atahuma shaliha ja'ala lahu syuraka fil ismi la fil ibadah, cuma sekedar pada penamaan, bukan dalam bentuk ibadah. Annal makna bidzalik, annal ma'niya, bahwasanya yang dimaksud dengan hal tersebut Adam dan Hawa, cuma sekedar penamaan. Li ijma'il hujjah min ahli ta'wil ala dzalik, berdasarkan ijma', ijma'nya hujjah dari kalangan ahli ta'wil, ahli tafsir akan hal tersebut. Wa dzakara Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab fi masail al-kitab at-tauhid fi bab qoulihi ta'ala falamma ataahuma shaliha ja'ala lahu syuraka'a fi ma ataahuma, ja'ala lahu syuraka'a fi ma ataahuma. Ringkasnya ada dua pendapat. Kalau anda pribadi lebih condong ke pendapat yang disebutkan Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan juga itu pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Taimin, dari beberapa sisi hadis tersebut dinyatakan oleh beliau tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Intinya ini masuk dalam syirik syirkul alfad. Apa syirik alfad? Menamai dalam bentuk penamaan dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, dan itu wajib diganti. Abdul Rasul misalkan. Abdul apa lagi? Abdul Muhammad misalkan. Dan itu kan Abdun itu kan diidofakan ke nama Allah SWT, tapi diidofakan misalkan Abdul Jibril, Abdul Ibrahim misalkan, tidak diperbolehkan dan wajib diganti. Syirik dalam bentuk lafad, syirik kun fil alfad ini digolongkan dalam bentuk syirik kecil. Wallahu ta'ala alam sabih.